An Anas ibn Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajuli salihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Artinya daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa bermula mimpi yang baik daripada laki-laki yang soleh satu juzuk daripada 46 daripada juzuk-juzuk kenabian. Ha, ni masuk pula kita bab mimpi. Mimpi pun Nabi ajar. Gini-gini. Kalau mimpi ni, baca gini. Kalau mimpi ni, baca lagu ni. Dan kan comel kata. Kata kalau mengaji ni utung. Nah. Ha. Kalau mimpi gini, cerita kat orang. Mimpi gini, jangan kabur kat orang. Ada belakang kabur. Pasal kita ni tak reti ni. Sebab tu dia ajar. Bila dia ajar, kita ikut panduan tu. Dia panggil kita beragama. Nah. Ha. Tapi kalau kita ajar, kita belajar. Kalau tengok panduan hak kita belajar tu, kita tak ikut. Orang panggil tak beragama. Nah. Ha. Tak ikut peraturan. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya. Dan ada dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Tabarani dan Tabari dan Abdul Razak dan lain dengan lapa-lapa yang bermacam-macam. Dan dari beberapa jalan. Hadis ini datang ia pada menyatakan mimpi dan beberapa hukum yang telah menerangkan ia hukum oleh ulama' yang bergantung dengan dia, dengan mimpi. Jadi mimpi ni benda yang maujud, benda ada. Bukan benda khayalan. Khayal lain, mimpi lain. Khayal ni kita tak ayah tidur. Nak, tak ayah tidur. Nah, kalau tidur boleh tak khayal? Tak boleh. Dia kena tak tidur. Nak, nampak sengit. Muka ayam dia, mak. Mawak isyam. Umpamanya. Nah, waktu nampak senyum. Nah. Ha, jadi khayal bukan, ada orang kata khayal tu mimpi. Kan? Khayal-khayal ni maknanya kita gambarkan dengan otak kita, dengan fikiran kita, perkara-perkara nak, yang tidak berlaku. Kita panggil khayal. Nah, kalau benda yang berlaku dah, dia panggil ingat. Tu. Nah, dalam hati tak? Tapi ada berlaku lagi. Kita jadi orang kaya, kereta 15 buah ada istana. Nak, dayang-dayang 40 orang bini pak. Nak, itu panggil khayal. Benda yang tak berlaku, itu panggil khayal. Nah. Eh? Ha? Ah, itu yang sengih seorang. Ayang kau. Faham? Nak duk nyanda dia ada sengih ayang kau. Ha, tu kan. Bila lagi tu. Kalau kita duduk ingat benda dalam hati kau, tak tidur lagi. Nampak? Ha? Tapi perkara-perkara yang membawakan kepada kita ni jadi insaf dan sebagainya. Tafakur. Nampak tu tafakur. Benda latih lah ke? Nah. Ha. Kalau kita duk ingat latih macam mana nak selesaikan masalah, dia panggil mencari jalan. Nah, ijtihad. Nak buat ke mana? Nah. Ha. Nak selesai masalah. Ijtihad dia panggil. Ha. Tapi mimpi dia kena tidur. Nah. Ha. Kalau tak tidur, orang tak mimpi. Nah. Ha. Jadi mimpi benda ada. Dalil adanya disebut beberapa kali dalam Quran. Nah, cerita mimpi Nabi Yakub. Nah. Ha. Mimpi Nabi Ibrahim. Tengok kan? Ha. Ketahui olehmu bermula mimpi itu ialah satu alam yang sangat ajaib. Ajaib maknanya sangat pelik-pelik. Dia pelik. Neh? Ha, dia alam mimpi. Dia satu alam. Neh? Alam ni makhluk lah, barang ada. Yang telah maklum pada kita iaitu menjadikan akan mimpi oleh Allah Ta'ala di dalam tidur. Jadi mimpi ni barang dalam tidur. Apabila berkehendak Allah akan seorang yang tidur itu masuk dalam alam yang ajaib itu, maka tatkala tidur ia seorang, maka melihatlah ia seorang akan apa yang belum pernah ia lihat daripada segala perkara-perkara yang ajaib. Patutlah kita tengok dalam mimpi molek, tengok luar dak macam mana. Nampak? Tengok dalam mimpi hebat kita, luar dak macam mana. Neh. Ha. Kita pergi melacung naik atas gunung tengok tempat salji apa semua. Nak, ha, sejuk molek pakai baju sejuk. Nak, naik pula maknanya kereta kabel orang putih penuh hai keliling kita. Mimpi je. Bangun tidur lah, tengok tiri hatak. Nitik atas muka air kot celah zing. Neh. Nampak? Ha, sebab tengok alam ajaib, alam hebat. Dia mimpi. Ha. Seperti bermimpi ia naik ke langit. Dia kan naik atas langit, naik atas awang. Nak, naik tikar terbang macam-macam macam. Atau pergi ia kepada syurga. Ha, untung lah. Ha, we tunjuk ke dia. Tapi alam mimpi. Molek daripada alam dunia. Tapi syurga molek daripada segala alam yang lain. Dia tak sama. Eh? Atau neraka, Tuhan tunjuk neraka. Ada mimpi neraka. Tengok orang kena seksa apa semua. Atau ia melihat padang mahsyar atau berjumpa nabi-nabi. Atau lain yang tiada terkira banyaknya. Molek belaka ni mimpi. Mimpi naik langit molek. Nak? Ha. Dia mimpi ni macam makanan. Dia ngikut bekah. Ha, mimpi makanan. Dia macam makanan. Neh? Ha, mimpi tu. Tapi dia makanan dia ikut bekah. Mimpi tu makanan. Kita ni bekah. Hati tu lah. Nak? Ha, makanan mahal, bekah mahal. Makanan murah, bekah murah. Nak? Ha, dia gitu. Neh? Ha.